Para yang sekalian, kita ingat bahwa bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini adalah ada hadis, yaitu yang nanti kita dengar bahwa Allah membelenggu syaitan, betul tidak? Sebelum itu, catat juga yang kedua, yaitu poin yang kedua adalah bahwa syaitan adalah penyesat manusia. Ini kalau tidak tahu peta musuh ini, kita akan lalai. Pertanyaan sekalian, tanamkan pada diri kita, keluarga kita, anak kita, dan juga dakwahkan kepada kaum muslimin umumnya bahwa harus tertancap dalam lubuk hati kita yang paling dalam bahwa syaitan itu penyesat manusia. Buktinya, antum catat dalam surat Al-A'raf ayat 12 sampai dengan 17. Ya. Oleh yang bawa mushaf dibuka surat Al-A'raf ayat 12 sampai dengan 17. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 12 sampai dengan 17. Di situ kita akan ketahui bahwa syaitan adalah penyesat manusia. Saya tidak akan tafsirkan, ya. Tetapi mungkin bisa juga nanti di antara ikhwan baca artinya, ya. Perhatikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala. Allah berfirman, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Katanya, "Apa sih wahai iblis yang telah menghalangimu untuk kamu sujud ketika aku perintahkan kamu sujud pada Adam?" Betul? Qala, kata iblis, "Ana khairu minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Kata iblis, "Aku lebih baik dari Adam. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia Adam dari tanah." Nah, ini bahasan berkenaan masalah sombong dan pembangkangan iblis terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lihat di dalam ayat yang ke-16. Ya, ayat ke-16. Saya bacakan tadi dari kronologisnya. Ayat ke-16 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qala fa bima aghwaytani?" Ya Allah, karena engkau telah mengutuk dia iblis, "la aq'udanna." Ini garis bawahi para bapak ibu sekalian. Aku akan duduki. Sungguh benar-benar aku akan duduki. "Lahum siratakal mustaqim." Setiap jalanmu yang lurus ya Allah, aku akan duduk di jalan yang lurus itu. Maksudnya untuk apa? Untuk menghalangi manusia, untuk menggoda manusia, untuk menghalangi manusia. Begitu. Ini catat baik-baik. Ayat ini penting ini. Tentu semua ayat penting. Tetapi dalam bahasan kita ini adalah harus diingat. Syaitan itu akan selalu duduk di jalan lurus supaya manusia tidak melewati jalan itu. Supaya dia was-was, supaya dia ragu, supaya dia tidak yakin, supaya dia ragu, supaya dia menentang, supaya dia menyeleweng, supaya dia tidak melalui jalan itu, dan seterusnya. Lalu, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata Allah SWT, kemudian aku akan datangi mereka, manusia itu. Dari mana didatangi manusia ini? Didatangi oleh iblis ini. Kata mimba ini aidihim, dari depan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aimanihim, dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri mereka. Para bapak, para ibu sekalian, seluruh penjuru syaitan siap menghadang manusia dari jalan yang lurus. Sampai akhirnya, kata iblis, target ini. Targetnya, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan temui dari manusia itu kebanyakan mereka bersyukur. Artinya sedikit sekali dari hambamu ya Allah yang akan bersyukur kepadamu. Ini target. Jadi kebanyakan, kata iblis, kita harus menyesatkan kebanyakan manusia. Hanya sedikit saja yang tidak bisa disesatkan oleh syaitan. Para sekalian, ini adalah peta daripada iblis. Perhatikan surat An-Nisa ayat 118 sampai dengan 121. Ya. 118 sampai dengan 121. Surat An-Nisa surat 4. Jelas? Allah berfirman, qala, katanya si iblis ini berkata, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan ambil, aku akan jadikan dari hamba-hambamu ya Allah nasiban mafruḍa, sejumlah manusia harus diambil, harus jadi mangsa daripada iblis. Untuk apa? Wala udillannahum. Aku akan sesatkan mereka. Jadi syaitan itu adalah menyesatkan manusia. Nah, teman-teman sekalian, caranya apa? Di bawah ayat 120 ya. Panjang kalau satu ayat demi ayat saya bacakan, tetapi lihat ayat 20 120-nya kata Allah, ya'iduhum. Syaitan itu memberi janji mereka. Nanti hai manusia, kalau kamu taat kepada iblis, kamu akan jadi begini deh. Kamu akan jadi begini deh. Wa yumannihim, memberi angan-angan. Wah, kamu nanti akan jadi orang kaya. Oh, kamu nanti jadi orang yang bermartabat. Kamu jadi akan menjadi orang yang, betul tidak? Memberi angan-angan. Lalu kata Allah, wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Padahal syaitan itu tidak memberi janji kecuali tipu daya. Nah, haula wala quwwata illa billah. Coba kalau manusia faham betul tentang peta daripada iblis ini, tidak akan ada yang mau mengikuti iblis. Nah, pernah sekalian, kata Allah, siapa yang mengikuti iblis, Allah berfirman, ulaika ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah jahannam. Wala yajiduna anha mahisa. Tidak akan bisa mencari jalan keluar daripada jahannam itu. Nah, jadi harusnya ini adalah pada bulan Ramadan ini, kita hendaknya semakin dipertajam kesadaran kita bahwa syaitan adalah begitu pekerjaannya. Lihat surat Ibrahim ayat 22. Surat Ibrahim ayat 22. Ya. Jangan punya alasan bahwa kalau ada orang nanti kalau kita salah, nanti orang itu yang akan menanggung. Ya kan begitu biasanya. Ya, bahwa katanya udah aja ikut, kita makan orang bodoh misalnya, kita kan orang awam, udahlah ikut aja gitu kan. Kalau dosa juga nanti yang nanggung gitu kan, enak aja, betul tidak? Orang apabila salah jangan ikuti, jangan mengatakan bahwa biar nanti dia yang nanggung dosanya. Tidak ada, perhatikan orang sekalian, syaitan ini begini. Surat Ibrahim, waqala syaitan lamma qudiyal amru, katanya innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Syaitan mengatakan pada kita, dan ini diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah wa'adakum, memberikan kepada kalian janji, wa'dal haqi, dan janji Allah itu janji yang benar, wa wa'adtukum, dan aku juga memberi janji kepada kalian, fa'akhlaftukum, tetapi aku menyelisihi apa yang kujanjikan, wa ma kana li 'alaikum min sultan, aku tidak punya kuasa atas kalian, illa an da'autukum, kecuali aku hanya menyeru kalian, mengajak kalian, fastajabtum li, dan kalian mengikuti aku. Perhatikan teman sekalian, Bapak Ibu-ibu, itu adalah oleh syaitan besok dikatakan, kalian memang aku ajak, tapi kalian kan mengikutiku, mau mengikuti, mau mematuhiku, kata si syaitan. Fala talumuni, jangan kalian wahai manusia mencaci makiku, kata si iblis. Lumu anfusakum, celaklah diri kalian masing-masing. Ma ana bimusrikikum, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Wa ma antum bimusrikiya, kalian pun tidak akan bisa menyelamatkanku, katanya. Inni kafartu bima asyraktumuni, aku kafir dengan apa yang kalian sekutukan padaku dulu waktu kalian di dunia. Min qablu, innaz zalimina lahum adzabun alim, sungguhnya orang zalim berhak mendapatkan azab yang pedih. Para jamaah sekalian, syaitan berlepas diri. Setelah manusia tersesat, setelah manusia dimurkai Allah, setelah manusia dimasukkan ke dalam jahanam, setelah manusia menyesal mengikuti syaitan, kata syaitan, kalian jangan sesali dan kalian jangan mengeluh padaku. Salahkan diri kalian, kenapa kalian mau diajak, mau ya salah, akhirnya jadi celaka. Karena sekalian, seperti itu makhluk yang tidak bertanggung jawab ini oleh Allah diceritakan kepada kita. Kenapa manusia masih juga mengikuti syaitan? Mudah-mudahan Allah SWT melindungi semua kita dari syaitan. Amin. Jadi orang sekalian, saya ingin ingatkan dalam poin kedua ini adalah syaitan penyesat manusia. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah Ramadan dan peluang. Ramadan dan peluang. Ada apa sih di bulan Ramadan? Nah, gitu. Karena sekalian, banyak sekali peluang pada bulan Ramadan. Siapa yang ingin mencari keberuntungan? Siapa yang mencari kesuksesan? Siapa yang mencari ridha Allah? Siapa yang mencari surga Allah? Siapa yang ingin terhindar dari api neraka? Dan seterusnya, Ramadan Allah sediakan dari 1 tahun, 12 bulan, 1 bulan khas untuk menjawab semua pertanyaan tadi. Subhanallah. Dengarkan hadis Rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Saya bawakan yang pendek, hadis ini sering kita dengar. Tetapi petakan mulai saat ini bahwa ini adalah sabda Rasul yang menunjukkan kepada kita bahwa Ramadan adalah peluang. Rasul bersabda melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, "Idza jaa Ramadan." Apabila bulan Ramadan tiba. Nah, sekarang sudah tiba sekarang. Kita berada di dalamnya sekarang. Apa yang terjadi pada bulan Ramadan? Apabila Ramadan tiba, kata Rasul, "Futihat abwabul jannah." Pintu surga dibuka. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Futihat abwabul jannah, falam yughlaq minha babun." Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satu pintu surga pun yang ditutup. Subhanallah. Kedua, wa ghulliqat abwabun nar. Dalam riwayat yang lain ditambah, wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Kata Rasulullah SAW, dan pintu-pintu neraka adalah ditutup. Tidak ada pintu neraka yang dibuka. Subhanallah. Jadi kalau ada orang yang mau mencari melamar kerja, ya, orang melamar kerja, katanya tidak ada lowongan kerja. Apa yang terjadi? Kecewalah, betul tidak? Ya, tutup, habis. Cari lagi, tidak ada lowongan kerja. Wah, kecewalah, betul tidak? Coba sekarang, dibuka kesempatan bekerja bagi semua keahlian, semua umur, semua kalangan. Semuanya adalah pekerjaan terbuka, tidak ada yang tertutup. Apa yang terjadi? Wah, banjir, ya tidak? Semua akan memadati pintu itu, antri bahkan bila perlu sikut-sikutan. Bila perlu pungli, betul tidak? Yang penting gimana caranya dia bisa masuk lebih dulu, bayar ya pada broker manusianya, lalu kemudian pungli, dan akhirnya dia bila perlu tidak kompeten, tetapi masuk bekerja di situ karena dengan nyogok, lalu akhirnya hasilnya haram. Karena apa? Pintu lowongannya dibuka, ya tidak, sehingga orang ingin masuk. Sayangnya adalah ini pintu surga dibuka. Ada yang mau melamar? Masa kita tidak melamar? Betul tidak? Pintu surga dibuka, sudah jelas pintu neraka ditutup, masih melamar juga, ya tidak? Mau dong jadi ahlun nar, na'udzubillah min dzalik. Tanya sekalian, ini adalah namanya peluang. Yang ketiga, wasufidat asyayatin, dan syaitan dibelenggu. Apakah ini bukan peluang? Pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup, syaitan yang tadi kerjanya menyesatkan manusia, betul? Dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah orang itu kalau ingin masuk surga pada bulan Ramadan tanpa hambatan, tol. Begitu. Subhanallah. Kalau dia mau lari sekencang apapun boleh, ya tidak? Boleh lari. Jadi para sekalian, ini yang harus kita jadikan sebagai peluang. Setelah kita tahu bahwa syaitan adalah ternyata penyesat manusia, pada bulan Ramadan penuh dengan peluang. Bahwa Ramadan ini adalah harus kita jadikan peluang. Saya ingin sampaikan, mungkin sebelum ada yang bertanya, tentang katanya syaitan dibelenggu, tapi kok maksiat masih banyak, betul tidak? Saya sampaikan pernyataan Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, fa'in kila idha sulsilat asyayatin fa'kaifa taqa'ul ma'asi. Kalau syaitan itu benar dibelenggu, kenapa maksiat masih terjadi? Wal jawabu, kata beliau, jawabannya adalah annal ma'asi taqa'u bimailit tab'i ila syahawatil muharramah. Maksiat itu terjadi karena manusia cenderung kepada tabiat dan kepada syahwat yang haram. Walaysa lisyaitani illa tazyin wa tahrid. Setan itu adalah hanya menghiasi, wa tahrid dan menganjurkan. Wa idza ba'dal muharrid 'anil miqdam lam yubtil iqdamuhu. Kalau seandainya si yang tugasnya tadi membuat perhiasan sehingga orang tertarik dan menganjurkannya jauh, maka bukan berarti kemaksiatan tidak terjadi. Jelas? Bahkan kalau kita ingat zaman sekarang, zaman modern, para bapak-bapak ibu sekalian, kan sistem remote sekarang, betul tidak? Radio, televisi bisa jadi tanpa operator sekarang, betul? Karena sudah diprogram dengan komputer. Jam 11 murotal Syekh Abdurrahman Al-Hudzaifi sampai dengan jam 12, jam 11.30, betul tidak? Jam 12.30 sampai dengan jam 12.45 murotal lagi fulan. Jam 12 tepat azan, betul tidak? Sudah tinggal begitu.